sedap kali ya kan, mantap. Sang istirahat sejenak dia kan, capek dia. Sang. Wah, ini menang banyak nih Istana Arloji kan. Lah gimana Om? Enggak tahu Om. Apapun jadi. Oh, capek dia kan, bulan puasa begini ya kan. Tarik napas dulu lah. Thank you. Oke, mantap kali ya kan. Sah. Ini posisinya udah malam ini di Malioboro ya kan. Jalan Malioboro. Manusia pun sesak betul ya kan. Sah. Depan kita ini masih ada musisi angklung. Bang, request bang, Sahara bang. Oh iya bang. Oh iya. Oh iya. Ya. tengok tuh, wih, ramai kali. Tidak betul eh. Oh, sekali ya kan, mantap. Thank you. kita punya kali ya kan. Mantap ya kan, sedap kali. bongkar nih. Lagunya apa? Cek kepala. Jangan deh, Bang. Salah. Lagunya cek kepala, cek kepala. Kepala. Oke. Mantap, ya kan?